السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyah dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Sirati Khairil Bariyah karya Al-Hafiz Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan pada akhir pembahasan kita, di mana kita memasuki penjelasan tentang Bai'atul Aqabah al-Ula, pembai'atan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terjadi dua kali di Aqabah. Yang pertama yang disebut dengan Baitul Aqabah al-Ula, dan yang kedua disebut dengan Bai'atul Aqabah al-Thaniyah. Dan kejadian bai'at kaum Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setelah terjadinya peristiwa yang besar, yang sangat agung, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, di mana Allah Azza wa Jalla memperjalankan hambanya dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ke langit, menaiki langit demi langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, hingga bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla menetapkan kewajiban kepada umat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam salat lima waktu sehari semalam. Yang salat lima waktu ini dinilai oleh Allah Azza wa Jalla 50 kali salat, dan setiap salat berlipat 10 kebaikan, lalu kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. yang menunjukkan besarnya keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat ini. Lalu pada bait yang ke-37 Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wal bai'atul ula ma'athnai asyara min ahli taibata kama qad dhukira. Al-bay'atul ula, bay'at yang pertama, dan ini yang disebut bay'atul aqabah karena pembay'atan terjadi di Aqabah. Di Aqabah, sebuah tempat yang sekarang pun masyhur menjadi tempat pelontaran jamrah yang disebut Jamratul Aqabah, karena tempat tersebut disebut Al-Aqabah. Maka pembaiatan yang pertama bersama dengan 12 orang dari kalangan Ansar min ahli Taibata, dari penduduk Taibah. Taibah yaitu Madinah. Dari penduduk Madinah. Kama qad dhukira, sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu di dalam sejarah Islam, dalam sejarah dakwah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meskipun beliau menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan dan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy dalam berdakwah, namun beliau tidak berhenti dan beliau tidak berputus asa dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau memanfaatkan momen-momen yang ada, terutama pada saat musim haji. Karena di saat musim haji bangsa-bangsa Arab datang dari berbagai daerah, termasuk dari Al-Madinah, dari Taibah yang dahulu bernama Yathrib, kota Al-Madinatul Nabawiyah. Maka di saat musim haji mereka berdatangan, dan itu menjadi kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang beliau temui memungkinkan bagi beliau untuk menyampaikan amanah dari Allah Azza wa Jalla, menyampaikan tauhid, menyampaikan dinul Islam, maka beliau menyampaikan kepada siapa saja yang datang ke Makkah. Sehingga sedikit banyak dari mereka yang datang ke Makkah pada saat mereka hendak menunaikan ibadah haji, yang ketika itu ritual haji dibangun di atas ritual-ritual kesyirikan, kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang dibangun di atas syirik, mereka datang untuk menunaikan ibadah haji. Lalu mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan agama Allah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 10 sinin يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah setelah beliau diangkat menjadi rasul selama 10 tahun, di mana beliau mengikuti manusia di rumah-rumah mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka satu persatu karena kesulitan untuk mengumpulkan mereka, maka Rasulullah yang mendatangi mereka di rumah-rumah mereka, baik di Ukhadh. Ukhadh ini nama tempat yang ada di salah satu wilayah di kota Mekah, yang dahulu di sana terdapat pasar. Demikian pula Majannah. Majannah ini juga suatu wilayah yang terletak beberapa mil dari kota Makkah. Dia di arah Murru Dhuhran. Dan di musim-musim haji di Mina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti manusia dan menyampaikan kepada mereka apa yang beliau sanggup untuk beliau sampaikan. Dan beliau mengatakan, man yu'ini, man yang suruni, hatta uballigha risalata rabbi wa lahul jannah, siapa yang mampu memberi perlindungan kepadaku, siapa yang mampu memberi pertolongan kepadaku hingga aku menyampaikan risalah dari Allah, dari Rabbku, dan dia mendapatkan jaminan surga. Beliau meminta perlindungan karena beliau disakiti, beliau diteror oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau diancam untuk dibunuh apabila beliau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan, siapa yang mampu memberikan perlindungan, memberikan pertolongan kepadaku, hatta innar rajul la yakhruju min al-Yaman aw min Misr, hingga seseorang ada yang keluar, ada yang datang dari negeri Yaman, ada yang datang dari, disebutkan dalam satu riwayat Misr, disebutkan dalam riwayat yang lain Mudhar, dari Mudhar. Fayatihi qaumuh, lalu kaumnya pun mendatanginya. Fayaquluna ihdhar gulam Quraisy, dan mereka mengatakan, hati-hati kamu dengan anak Quraisy itu, maksudnya Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tokoh-tokoh kafir Quraisy mentahdzir, memberi peringatan kepada manusia, menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beliau sabar mendatangi orang per orang, siapa saja yang datang, subhanallah, dalam kondisi mayoritas manusia mereka hidup di atas kekafiran, di atas jahiliyah. Maka kebenaran tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah, segelintir para sahabat yang bersama beliau, kondisi kaum muslimin lemah ketika itu. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka di belakangnya ada Abu Lahab, pamannya sendiri, yang mentahzir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan manusia darinya. Ini orang gila, ini sahabi, ini membawa agama baru. Dan ucapan-ucapan yang lain yang mencerca Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka mereka mengatakan, ihdhar gulam Quraisy la yaftinuk, hati-hati kamu dengan anak muda Quraisy itu, jangan sampai dia memfitnah kamu, jangan sampai dia memfitnah kamu. Jadi mereka menganggap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu fitnah, fitnah, kesesatan, penyimpangan. Ala fil fitnati saqatu, mereka lah yang terjatuh ke dalam fitnah. Fitnah itu adalah kesyirikan, fitnah itu adalah kekufuran. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, juga kita mendapatkan faedah bahwa ketika ada yang menuding, si fulan pembawa fitnah, si fulan pembawa kesesatan, belum tentu tudingan itu benar. Harus dilihat buktinya terlebih dahulu, apakah tuduhan tersebut dibangun di atas hujjah atau tidak. Kalau tidak dibangun di atas hujjah, ya siapa saja bisa menuduh orang lain. Ad-da'awa ma lam takum 'alaiha bayyinat abna'uha ad'iya. Tuduhan-tuduhan itu selama tidak dibangun di atas bukti-bukti, di atas hujjah-hujjah, maka ya mereka hanya sekedar menuduh. tidak bisa dijadikan sebagai hujjah siapapun dia. Ini orang-orang tokoh Quraisy ini, dari kalangan elit politiknya kaum Quraisy, mereka yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembawa fitnah, pembawa kesesatan. Apakah benar Rasulullah yang membawa kesesatan? Ternyata sebaliknya, beliau membawa agama Allah, beliau membawa risalatul tauhid, membawa al-haq yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, jangan sampai kalian difitnah oleh Muhammad itu. وَيَمْشِ بَيْنَ رِجَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan di antara kaum lelakinya mereka, dalam keadaan mereka menunjuk-nunjuk Rasulullah. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ketika itu. Sudah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Masih dicaci maki, masih dianggap tidak punya kekuatan. Setiap kali beliau berjalan di tengah-tengah masyarakat, maka mereka menghinakan Rasulullah. Mereka menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka butuh kesabaran di dalam dakwah itu. Ya. Apa yang kita rasakan sekarang ini wallah jauh lebih nikmat dari apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Mungkin kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menguji kita, memberi cobaan kepada kita seperti yang dialami oleh Rasulullah, kita tidak mampu. Ya. Hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, mayoritas manusia memusuhi dakwah tauhid, lalu kita ingin berdakwah, baru keluar sudah dicaci maki. Ya. Baru mengajak orang agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah mendapatkan tudingan dengan berbagai macam gelar yang buruk. Orang gila, dukun, tukang syair, pembawa agama baru, pembawa kesesatan, macam-macam tudingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobaan yang paling berat dirasakan oleh para nabi. Mungkin kita tidak akan mampu. Sulit sekali berdakwah dalam kondisi seperti ini. Nah. Walhamdulillah sekarang kita bebas berdakwah. Ya. Ada wilayah, ada ma'had, ada masjid. Kita bisa menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari din Allah azza wa jal. Wallahi nikmat yang besar. Kenikmatan yang besar ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di antara kaum lelaki mereka dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjuki, dicela, dicerca. Hatta ba'athana Allah lahu min Yathrib fa'awaina wa saddaqna. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang dari Yathrib. Yathrib itu nama lama dari kota Madinah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubahnya menjadi kota Thabah. Thayyibah, yaitu kota yang baik. Fa'awaina wa saddaqna. Maka kami pun melindungi Rasulullah dan kami membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Fayakhrujur rajulu minna fayu'minu bih. Maka seorang lelaki keluar di antara kami, lalu dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wa yuqri'uhul Qur'an, dan mengajarkan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Fayanqalibu ila ahlihi fayuslimuna bi'islamih. Lalu dia kembali bertemu dengan keluarganya, maka keluarganya pun mereka masuk Islam seperti masuk Islamnya lelaki ini, setelah mendengarkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta lam yabqa darun min duril ansar illa wa fiha rahtun minal muslimin yudhhiruna al-islam. Hingga tidak tersisa ada satu rumah atau satu kampung dari kampung-kampung kaum Ansar, melainkan di sana ada beberapa orang yang telah menjadi muslim dan mereka menampakkan keislamannya. Mereka tidak menyembunyikannya. Mereka tampakkan keislamannya. Thumma tamaru jami'an, kemudian mereka pun berkumpul dan mereka mengatakan hatta mata natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutrad fi jibali Makkah wa yakhaf, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir di gunung-gunung Makkah dan beliau senantiasa dalam keadaan ketakutan, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah. Nah, ini asal muasal terjadinya baiat, baiatul Aqabah itu. Setelah sebagian dari penduduk Madinah mereka mengenal Islam, setelah mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan dirinya sebagai muslim, kembali pulang ke kota Madinah. Mereka menyampaikan kepada keluarganya risalah yang datang dari Allah, maka mereka pun segera mengimani apa yang mereka dengarkan dari keluarga mereka itu. Dan termasuk di antara yang menguatkan cepatnya penduduk Madinah menerima Islam adalah berita-berita dari kaum Yahudi. Kita mengetahui sebagian penduduk Madinah adalah dari Yahudi, Ahlul Kitab, dari kabilah Banu Quraidah, Banu Qainuqa, Banu Nadhir. Ini kabilah-kabilah Yahudi. Ketika belum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sering berselisih dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang musyrik kota Madinah dari bangsa Arab yang kemudian mereka menjadi kaum Ansar. Sering terjadi perselisihan. Pada saat terjadinya pertikaian dengan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi ini seringkali mengatakan, kami bersabar, tidak lama lagi akan muncul seorang Rasul di akhir zaman ini. Apabila dia telah muncul, maka kami akan mengikutinya, kami beriman kepadanya, lalu kami berperang bersamanya untuk memerangi kalian, wahai kaum musyrikin. Ini sering didengarkan oleh penduduk Madinah dari tokoh-tokoh Ahlul Kitab Yahudi, para ulama'nya Yahudi ketika itu. Namun ketika Nabi diutus di tengah-tengah mereka, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Yahudinya membangkang disebabkan karena hasad, disebabkan karena kebencian mereka kepada bangsa Arab, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari bangsa Arab. Mereka enggan untuk beriman kepada seorang nabi yang bukan dari Bani Israel. Akhirnya mereka pun mengingkari. Meskipun hati-hati mereka meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang-orang musyrik yang tadinya mereka menyembah berhala, maka mereka pun segera beriman dan menerima dakwatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka satu persatu masuk Islam, sehingga setiap kampung sudah ada kaum muslimin di wilayah kota Madinah. Nah, dari sini kemudian mereka terjadi pembicaraan di antara mereka, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir dan beliau senantiasa dalam keadaan takut, diteror, diganggu, disakiti di kota Makkah. Maka kemudian muncullah utusan. Ya. Utusan pertama, utusan yang kedua. Utusan yang pertama yang kemudian menyebabkan terjadinya baiat yang pertama yang disebut baiatul Aqabah. Yang pertama, kemudian yang kedua yang berjumlah lebih banyak, 70 orang. Yang mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullah taala, falamma arada Allah izhara dinihi wa i'zaz nabiyyihi wa injaz mau'idihi lah, ketika Allah subhanahu wa taala menghendaki untuk menampakkan agamanya, memuliakan nabinya dan menetapi janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada beliau. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar pada musim di mana di musim tersebut, musim haji, ada beberapa orang dari kalangan Ansar yang menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa'arada nafsahu ala qabailil Arab kama kana yasna'u fi kulli mausim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kabilah-kabilah Arab, siapa yang mampu memberikan pertolongan kepadaku, siapa yang mampu memberikan perlindungan kepadaku, aku ingin menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang rutin dilakukan oleh Rasulullah pada setiap musim haji. Fabayna huwa indal aqabah laqya rahtan minal khazraj aradallahu bihim khaira. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Aqabah, kita sudah mengetahui di mana letak Al-Aqabah, tempat melontar jamrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Aqabah, maka beliau bertemu dengan sekelompok orang dari Khazraj yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada mereka. Nah, ini awal mula terjadinya bayat. Sekelompok kaum Khazraj. Khazraj adalah termasuk kabilah terbesar yang ada di kota Madinah. Dua kabilah yang paling besar yaitu kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Nah, mereka ini yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad bin Ishaq menjelaskan bahwa Asim bin Umar bin Qatadah memberitakan kepadaku dari beberapa syekh dari kaumnya bahwa mereka menjelaskan, lamma laqiyahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum man antum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka, maka Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa kalian? Mereka menjawab, nafarun minal khazraj. Kami sekelompok yang berasal dari kabilah atau dari suku Khazraj. Lalu Rasulullah bertanya, amin mawali Yahud, apakah kalian termasuk orang yang bersekutu dengan bangsa Yahudi di sana? Mereka menjawab, iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala tajlisuna ukallimukum? Bolehkah kalian duduk? Saya ingin berbicara dengan kalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian termasuk orang-orang yang bersekutu dengan Yahudi di sana? Kata mereka, iya. Nah, ini kesempatan. Berarti sedikit banyak mereka pasti mendengarkan sesuatu dari Ahlul Kitab tentang berita kenabian, tentang agama, ya pasti mereka mendengarkan sedikit banyak tentang hal itu. Sehingga ini kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kalian duduk? Saya ingin berbicara dengan kalian. Kata mereka, iya. Maka mereka pun duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahum ila Allah wa 'arada 'alaihimul Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada jalan Allah dan menawarkan kepada mereka Islam. Wa tala 'alaihimul Quran dan membacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim. Wa kana mimma sana'a Allah bihim fil Islam anna yahuda kanu ma'ahum fi biladihim wa kanu ahla kitabin wa 'ilm. Dan termasuk di antara sebab yang memudahkan mereka untuk menerima Islam bahwa kaum Yahudi yang bersama mereka di negeri mereka, kaum Yahudi mereka adalah Ahlul Kitab, bangsa yang diturunkan kepada mereka Taurat, dan mereka memiliki ilmu. Wa kanu hum ahla syirkin wa ashab awthan. Sementara mereka ini dari suku Aus, suku Khazraj, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kesyirikan, menyembah berhala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu qad gazawhum bi biladihim. Fa kanu idza kana bainahum syai qalu inna nabiyyan mab'utsun al'an qad adalla zamana nattabi'u naqtulukum ma'ahu qatl 'adin wa iram. Ya, maka mereka ini yang datang ke kota Madinah dari Ahlul Kitab, apabila terjadi perselisihan antara mereka dengan kaum musyrikin, maka mereka pun mengatakan sesungguhnya ada seorang nabi yang sekarang ini telah diutus, telah tiba masanya, kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut seperti diperanginya kaum Ad dan Iram. Jadi ini sering diucapkan oleh orang-orang yang berilmu dari Ahlul Kitab sehingga didengarkan oleh orang-orang musyrikin dari suku yang ada di kota Madinah itu. Falamma kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaikan nafar wada'ahum ila Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, yaitu suku Khazraj yang datang ke Aqabah ketika itu dan mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah, maka sebagian mereka berkata kepada sebagiannya, ya qaum ta'lamun wallah innahu nabi alladhi tawa'adakum bihi yahud fala yasbiqunnakum ilayh. Wahai kaum, bukankah kalian mengetahui demi Allah inilah nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian, inilah nabi yang telah dijanjikan oleh kaum Yahudi yang sering mereka sebutkan kepada kalian, jangan sampai kalian didahului oleh orang-orang Yahudi. Artinya kita harus lebih dahulu bersama nabi ini, jangan sampai orang-orang Yahudi mendengar mereka mengikuti Rasulullah lalu mereka memerangi kami karena kami tidak beriman. Jangan sampai kalian didahului oleh kaum Yahudi. Fa ajabuhu fi ma da'ahum ilaihi. Akhirnya mereka pun, kaum Khazraj ini, mereka menjawab apa yang menjadi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Bi an saddaquhu wa qabilu minhu ma 'arada 'alaihim min al-Islam. Di mana mereka pun membenarkan dan menerima apa yang ditawarkan kepada mereka dari Islam. Dan mereka mengatakan, inna qad taragna qawmana wala qawma bainahum minal awad adawati wasyarma bainahum. Lalu mereka setelah menyatakan keislamannya, mereka pun mengatakan, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami di sana. Dan tidak ada kaum yang terjadi permusuhan dan kejahatan di antara mereka yang paling dahsyat seperti yang terjadi di tengah-tengah kaum kami. Perselisihan terus terjadi setiap masa, turun temurun peperangan, permusuhan, pertikaian antara dua suku, Aus dan Khazraj, suku terbesar, yang lain kabilahnya kecil-kecil. Ya, karena kabilah mereka kecil, lemah, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Tapi dua suku ini punya kekuatan, makanya mereka bersaing. Kalau istilahnya sekarang ada ingin menjadi polisi dunia. Amerika, Rusia bersaing. Nah, ya kalau yang dahulu kabilah, persaingan terjadi di antara mereka. Peperangan, padahal mereka orang yang berasal dari bangsa yang sama, bangsa Arab. Mereka hidup berdampingan. Hanya permasalahan suku terjadi pertikaian, saling bunuh-membunuh di antara mereka. Maka ini yang mereka keluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asa an yajma'ahumullahu bik. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka dengan diutusnya engkau. Fa sanaqdamu alaihim fa nad'uuhum ila amrika wa na'ridu alaihim alladhi ajabnaka ilaihi min hadzal din. Kami akan mendatangi mereka dan kami akan mengajak mereka untuk mengikutimu. Dan kami akan menawarkan kepada mereka apa yang telah kami menerima dakwah itu darimu, dari agama ini. Fa in yajma'humullahu 'alaika fala rajula a'azzu mink. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka dengan melalui perantaraan engkau, maka tidak ada lagi seseorang yang paling mulia darimu. Dan subhanallah, terjadi persatuan itu, persaudaraan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam surah Ali Imran. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, kalian dahulu bermusuhan antara satu dengan yang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi hamba-hamba Allah azza wa jal yang bersaudara. Maka apa yang mereka harapkan terjadi, terjadi persatuan. Makanya kaum Ansar mayoritas mereka dari dua suku ini, dari Khazraj, dari Aus. Mereka semuanya masuk ke dalam Islam, lalu mereka pun menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Berhenti peperangan, selesai pertikaian di atas Islam, di atas al-haq. ثم انصرفوا راجعين الى بلادهم قد امنوا وصدقوا. Lalu mereka pun kembali ke negeri mereka, ke kota Madinah, dalam keadaan mereka telah menjadi seorang mukmin dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad bin Ishaq bahwa mereka-mereka ini yang disebut bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 orang di antara mereka yang seluruhnya dari Khazraj, dari suku Khazraj, adalah di antara mereka adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah bin Udas bin Ubaid bin Tha'labah bin Ghanam bin Malik ibn Najjar. As'ad bin Zurarah, bahkan disebutkan oleh Abu Nu'aim bahwa beliau ini As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali yang menyatakan keislamannya dari kaum Ansar yang berasal dari penduduk Khazraj, dari suku Khazraj. Adapun dari Aus juga ada beberapa, di antaranya Abul Haitham bin At-Tihan. Dan sebagian menyebutkan bahwa orang yang paling pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan Ansar adalah Rafi' bin Malik dan Mu'ad bin Afra. Wallahu ta'ala alam. Lalu kata Muhammad bin Ishaq, ketika mereka tiba di Madinah, maka mereka pun menyampaikan kepada kaumnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Hatta fashafihim, sehingga Islam pun menyebar di tengah-tengah mereka, kalangan Ansar. Falam tabqa darun min duril Ansar illa wa fiha dhikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah ada satu kampung yang tersisa dari kampung-kampung kaum Ansar melainkan di sana disebutkan tentang Rasulullah. Mereka membicarakan Rasulullah, mereka memuji Rasulullah, mereka membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana al-'am al-muqbil wa fal mawsim min al-ansar 12 rajulan, sampai kemudian tahun yang berikutnya, tahun yang berikutnya sesuai dengan di musim haji yang sama, tahun yang berikutnya, maka datanglah 12 orang dari kalangan Ansar ini, utusan dari kaum Ansar. Dan disebutkan 12 orang itu diantaranya adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah yang telah disebutkan, Auf ibn al-Harith dan saudaranya Mu'ad ibn Afra, Rafi' bin Malik, ini dari Aus, Dhaqwan bin Abdi Qais Az-Zarqi, Ubadah ibn Samit, Abu Abdurrahman Yazid bin Tha'labah bin Khazmah, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, Uqbah bin Amir, Qutbah bin Amir bin Hadidah. Mereka ini berjumlah 10 orang. Ya, kata beliau, 10 orang ini seluruhnya dari suku Khazraj. Adapun dari Aus ada 2 orang, yaitu Uwaim bin Sa'idah dan Abul Haitham Malik ibn Tihan. Maka 12 orang, 10 orang mereka dari suku Khazraj, 2 orang dari suku Aus. Mereka sudah menjadi hamba Allah yang bersaudara. Makanya mereka berangkat bareng dari kota Madinah, berangkat sebagai utusan penduduk Madinah kaum muslimin untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tahun yang berikutnya setelah sebelumnya mereka telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wal maqsudu anna haula al-ithna ashar rajulan syahidul mausim 'ama idzin. Maka mereka yang berjumlah 12 orang lelaki ini, mereka pun menyaksikan musim haji pada tahun itu. Wa azamu 'alal istima' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun sangat berkeinginan kuat untuk berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaquhu bil Aqabah. Maka mereka pun bertemu dengan Nabi di Al-Aqabah. Fabayauhu 'indaha bai'atan nisa' wa hiya al-Aqabah al-ula. Maka mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut baiat Aqabah yang pertama, seperti dibaiatnya kaum wanita. Apa maksudnya seperti dibaiatnya kaum wanita? Yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah. Dan itu diterangkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari tentang isi baiat itu, bahwa isi baiat pada baiat Aqabah yang pertama adalah isi baiat seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, yang disebutkan dalam surah akhir dari suratul Mumtahanah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Ubadah bin Shamit, kata beliau, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan kami berada di majlis, di satu majlis. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad bahwa Ubadah mengatakan, aku termasuk di antara yang menghadiri pembaiatan Aqabah yang pertama, dan ketika itu kami berjumlah 12 orang. Fabayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa. Maka kami pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dibaiatnya kaum wanita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tubayyuni ala alla tusyriku billahi syai'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf. Ini isi baiatnya, baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya di Aqabah yang pertama. Kalian membaiat aku yang pertama, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mencuri, jangan kalian berzina, jangan kalian membunuh anak-anak kalian, jangan kalian melakukan dan mendatangkan kedustaan yang kalian ada-adakan dari diri-diri kalian, dan jangan kalian melakukan perbuatan kemaksiatan dalam perkara yang ma'ruf. Faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang menyempurnakan baiat tersebut, maka pahalanya akan sampai kepada Allah. Wa man asaba min dhalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratul lah. Dan barang siapa yang terjatuh dalam pelanggaran, melanggar dari isi baiat, misalnya dia terjatuh ke dalam maksiat, dia terjatuh ke dalam zina, lalu kemudian dia dihukum di dunia, maka itu menjadi penghapus dosa bagi orang yang dihukum tersebut. Ketika dia mencuri, maka dihukum potong tangannya. Itu menjadi kafarah, penghapus dosa baginya. Ketika dia berzina, maka dia ditetapkan hukum had, hukum rajam kepadanya. Maka itu menjadi penghapus dosa baginya. Wa man asaba min dhalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah. Dan barang siapa yang melakukan pelanggaran dari sesuatu yang telah disebutkan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan aibnya sehingga dia tidak dihukum karena tidak ketahuan, maka kondisinya kembalikan kepada Allah. Dia melakukan perbuatan dosa dan tidak ditegakkan hukuman di dunia, maka urusannya kembalikan kepada Allah. Insya'a aqabahu wa insya'a afa'anhu. Apabila Allah menghendaki maka Allah menyiksanya, dan apabila Allah menghendaki maka Allah memaafkan dan mengampuninya. Fabayanahu ala dalik, maka kami pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas poin-poin yang telah disebutkan ini. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kejadian baiat Aqabah yang pertama. Dan ini terjadi sebelum berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Tapi ya ikhwan, sampai sini insyaallah kita jelaskan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan sebelum kita, saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa darsu ikhwah fi tadrib ad-du'a insyaallah ikhwan ba'da al-isya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.